Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Coba tolong dinyalain. Ini kita. Hah? Nyala. Yes. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayo, mana mati tadi? Dah, kedengeran ya? Baik. Kita masuk ke hadis berikutnya, hadis Mu'adz bin Jabal. Coba bacain hadisnya. Yang lain simak halaman berapa tuh di buku terjemah? Halaman? 4. Halaman 4. Ayo baca. Yang hadisnya benar. Iya, dibaca teks Arabnya. Kuntu darifa Nabi An Mu'adz bin Jabal. An Mu'adz enggak ada lagi. Oh, enggak ada. Baik, terus udah. Kuntu darifa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqu Allahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Qultu Allah wa rasuluhu a'lamu. Qala haqqu Allahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul ibadi ala Allahi alla yu'adziba man la yushriku bi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas. Qala la tubashir hum fayattakilu. Aku pernah diboncengkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, "Hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau pun bersabda, "Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedangkan para hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya." Aku bertanya, "Ya Rasulullah, tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang?" Beliau menjawab, "Janganlah kamu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, sehingga mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri." Ya, baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, dari Mu'adz bin Jabal, perhatikan semuanya hadisnya. Kata Mu'adz, "Kuntu radifan Nabi." Saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau nabi, beliau tidak malu membonceng sahabatnya. Bahkan ala himar, di atas seekor keledai. Himar waktu itu kendaraan yang murah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tawadu naik himar. Kalau dulu kendaraan yang mahal itu namanya unta merah. Kuda-kuda atau unta merah itu yang mahal. Nabi mengendarai himar, keledai. Maka ini adalah sesuatu hal yang luar biasa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan cuma Mu'adz bin Jabal. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani di Fathul Bari menyebutkan puluhan sahabat yang pernah diboncengi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam naik himar. Apa himar? Keledai. Keledai, bukan kedelai. Keledai. Baik. Ya, perhatikan di sini Nabi bertanya kepada Mu'adz, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba, yaitu yang wajib ditunaikan oleh hamba? Dan apa hak hamba atas Allah? Apa hak hamba atas Allah kalau sang hamba sudah menunaikan hak Allah? Perhatikan, hak hamba atas Allah yaitu apa yang Allah wajibkan kepada apa hak hamba atas Allah atas apa yang Allah wajibkan untuk dirinya sendiri sebagai nikmat dari Allah, karunia dari Allah untuk si hamba, bukan sebagai bentuk imbalan. Perhatikan, hadis ini jangan dipahami seperti kita jual beli. Ya, ente jual, ane beli. Ente bayar, ane kasih barang. Ane kasih barang, ente bayar. Tidak demikian. Itu bukan demikian. Bukan istihqaq muqabalah. Istihqaq muqabalah itu imbalan. Tidak demikian. Jadi kita menunaikan hak Allah. Apa hak Allah yang wajib kita tunaikan? Yang di sini Nabi kabarkan. Ya. Nah, ketika sang hamba sudah menunaikan hak Allah, maka hamba mendapatkan haknya. Paham enggak sini? Tapi di sini jangan dipahami bahwa Allah memberikan hak hamba seperti transaksi kita, istihqaq muqabalah. Paham enggak sini? Jadi artinya kalau sang hamba udah beribadah, menjalankan amal soleh, menjauhi hal yang dilarang, sang hamba enggak bisa. Ya Allah, mana sini surga? Mana sini surga? Enggak bisa kayak gitu. Ya. Itu kalau kita ya. Ane jual, ente beli. Ente beli, ane jual. Ada barang, ada uang. Ada uang, ada barang. Sini timbal balik. Kalau Allah tidak demikian, paham sini? Kalau Allah hamba beribadah, ya, beribadah, maka itu baru pembuka jalan menuju surga. Kunci pembuka jalan. Tapi kalau sang hamba mendapatkan surga, itu bukan sekedar amal-amal yang dikerjakan hamba. Ini murni rahmat karunia dari Allah. Paham gak sini ya? Baik. Kemudian ketika Mu'ad ditanya apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah, Mu'ad ketika tidak tahu mengabarkan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ini pelajaran penting. Kalau dalam urusan dunia saja kita sok tahu, hancur urusan. Ngerti gak komputer? Ngerti, padahal dia gak ngerti. Coba benerin komputer saya. Dibenerin sama dia. Ya, padahal dia gak ngerti. Ya. Dibener-benerin apa? Benerin jadi hancur. Ya. Bisa gak ente benerin tuh motor saya rusak? Oh bisa, tenang aja. Dibongkar sama dia, gak bisa pasang. Ah, dibongkar sama dia, gak bisa pasang lagi. Itu urusan dunia. Urusan dunia. Ente bisa gak bikin donat? Bisa. Gimana caranya? Udah sini, serangin. Padahal dia gak punya pengetahuan tentang ilmu donat. Jangankan jadi donat, jadi comro aja gak jadi. Hah? Jadi kapan ini? Gak bisa dimakan. Dikasih ayam, ayamnya gak doyan. Nah ini kalau gak punya ilmu, sok tahu. Perhatikan. Nah, apalagi urusan agama. Kalau ditanya, ngerti gak hukum ini? Kalau gak tahu, bilang Allah wa Rasulullah. Allah wa alam. Jangan bilang, oh menurut saya. Begini nih, menurut saya yang tepat adalah gak boleh. Ini sok tahu. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya ayuhan nas, man ya'lam, man ya'lam falyakul bih, wa man la ya'lam falyakul Allahu alam. Kalau ente tahu, bilang. Kalau gak tahu, bilang Allahu alam. Kalau tahu, sebutin udah. Jangan sok tahu. Ini bicara tanpa ilmu itu besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara tanpa ilmu itu besar dosanya. Ya, Mu'ad mengabarkan kepada kita bagaimana adab kalau kita ditanya tentang ilmu agama kita enggak tahu, maka jawab. Ya, jawabnya apa? Enggak tahu. Dan ketika ditanya enggak tahu itu bukanlah sebuah kehinaan. Masa gini aja enggak tahu? Ya orang enggak tahu gimana? Ya. Bukan kehinaan. Mau gak sini? Kecuali yang diketahui, mesti diketahui secara pasti. Ma'lum minadin bidarurah. Hukum salat lima waktu apa sih hukumnya? Gak tahu deh. Ini baru. Mesti jawab, wajib hukumnya. Ya, zina boleh gak zina? Gak tahu. Oh ini parah ini, mesti jawab. Haram hukumnya. Gak boleh dibilang, zina apa sih? Allah alam deh. Ya Allah, Allah. Parah ini. Ya, kacau kalau dibilang gak tahu deh. Dia mesti tahu perkara-perkara yang pasti tadi. Yang mesti diketahui. Baik, tapi permasalahan yang lain yang butuh perincian, kalau dia enggak ngerti, bilang aja enggak ngerti. Enggak tahu, Allahu a'lam. Itu bukan kehinaan, sama sekali bukan kehinaan. Imam Malik nih, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Ditanya sekitar 40 pertanyaan, jawabnya cuma sekian, 7 atau 6. Sisanya dibilang Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Sampai yang nanya bilang, "Ya Imam, jitu kami biladin ba'idah, wa Imam Malik saya datang dari negeri yang jauh ini." Bawa pertanyaan utus, saya sebagai utusan bawa pertanyaan kaum saya. Masa sampai sini jauh-jauh dari Maghrib ke Madinah naik kuda berbulan-bulan ditanya jawabannya enggak tahu, cuman jawab bilang begitu. Kata Imam Malik, "Pulang kamu ke kampung kamu. Bilang sana sama orang-orang yang utus kamu, bahwasanya Malik ditanya ini, dia bilang enggak tahu." Jadi jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Kalau enggak tahu, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Bicara tanpa ilmu itu berat. Siapa yang pertama kali nyontohin bicara tanpa ilmu? Iblis. Iblis, dia sok tahu. Ketika dia disuruh sujud penghormatan oleh Allah kepada Adam, dia enggak mau. Ya, Allah sujud, Allah perintahkan malaikat, malaikat mau. Fasajadu ibla iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia enggak mau, merasa sombong. Dan dia termasuk orang kafir kata Allah. Allah tanya, "Ya iblis, ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Wah iblis, kenapa kamu enggak mau sujud pada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Iblis sok tahu di sini. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairun minhu, kata iblis, sok tahu dia. Pakai akal dia jawabnya. Harusnya perintah Allah laksanakan aja. Ya, kata iblis, "Ya Allah, engkau kan ciptakan aku dari api. Sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Berarti ya, fa ana khairun minhu. Berarti aku lebih baik pada dia." Iblis sok tahu. Dibilang iblis, api lebih baik pada tanah, padahal tidak. Tanah sifatnya membakar, api sifatnya membakar, tanah sifatnya mendinginkan. Api sifatnya menghancurkan, tanah sifatnya menumbuhkan. Dan api kalau diadu dengan tanah, menang mana? Tanah. Menang tanah. Dan tanah ketika terkena api, semakin subur untuk tanaman. Tanah yang kena lahar Gunung Merapi, itu langsung jadi tanah yang subur. Langsung jadi tanah yang subur. Itu tanah gak kebakar, enggak. Lewat nih, lahar. Udah, laharnya lewat aja. Itu tanah gak kebakar permanen, enggak. Ya. Bahkan kalau sepadan, api sekilo, tanah sekilo, diadu deh tuh, buk, menang mana? Tanah. Siapa yang masih eksis? Tanah. Api, mati. Berarti api dan tanah mana yang lebih baik? Tanah. Tanah. Iblis sok tahu. Itu bicara tanpa ilmu. Maka hati-hati bicara tanpa ilmu. Ini perkara berat ini. Ya, barakallahu fikum. Kalau ditanya Allah a'lam. Tapi kalau yang mesti kita ketahui, wajib tahu. Apa hukum puasa Ramadan? Wajib. Fardhu ain. Baru itu kita mesti tahu. Ya, tercela kalau kita bilang apa hukum puasa di bulan Ramadan bagi laki-laki? Allahu a'lam. Ah, ini parah ini. Ya. Hatta yang baru masuk Islam sekalipun. Ya, misal Renaldi. Ini mesti tahu hukum sholat lima waktu apa hukumnya? Wajib. Hukum wudu sebelum sholat apa hukumnya? Wajib. Mesti tahu. Jangan dia bilang enggak tahu deh. Allahu a'lam. Wah, pites palanya ini. Enak aja dia bilang enggak tahu kayak gitu. Mesti tahu. Nah, kemudian perhatikan, ketika Mu'adz ditanya dia enggak tahu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jelaskan. Haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba, hamba beribadah pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu di garis bawahi. Di garis bawahi. Hah, yang mana sih? Itu di garis bawahi itu. Hak Allah atas hamba. Ya, ya lihat di terjemahannya aja yang di garis bawahi. Yaitu ayya abuduhu wa la yusyriku bi syai'a. Ya. Hamba beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Sedikit pun dia tidak berbuat syirik. Ya. Nah, yang kedua, perhatikan, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah. Artinya kalau hamba sudah menunaikan hak Allah, beribadah hanya pada Allah, tidak berbuat syirik, Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak mengadab hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ngapain situ? Ngatot. Bukunya mana? Hah, belum dapat kemarin. Baru. Hah? Gak bawa? Waduh. Ini udah ngaji seminggu sekali, gak punya perhatian. Siapa yang gak bawa bukunya? Jam tangan. Banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah pada hafal kalau disebutin. Udah pada hafal. Ngapain? Kenapa gak dibawa? Udah hafal belum? Coba ulangin hadisnya tadi. Hafal kak. Kenapa gak dibawa? Lupa. Ini ngaji udah seminggu sekali. Gak punya perhatian. Nih giliran nih. Kalau besok ini Pak Sopar ngadain. Ya, ngadain nih. Seminar. Seminar bagaimana cara mendapat uang. Dan pulang seminar, diamplopin semuanya 100 ribu. Setiap pekan. Tapi syaratnya mesti bawa buku panduan. Kata bakal lupa gak? Kagak. Benar ya? Iya. Padahal itu cuma 100 ribu. Ini kajian ini besar ini. Kajian ini besar nilainya di sisi Allah. Ini nilainya besar di sisi Allah. Ini majelis ilmu, malaikat nyari majelis-majelis kayak gini. Andaikan pulang kajian diamplopin 1 miliar, tambahin lagi 1 triliun, tambahin lagi 100 triliun. Gak ada nilainya apa-apa dibanding majelis kayak begini. Ini majelis saman surga. Dilaungi rahmat. Dipenuhi sakinah. Didoakan oleh malaikat yang hadir, Allah maghfirlahu wa Allah marhamhu. Yang kayak begini gak serius. Kenapa? Karena gak beriman sama yang goib. Berimannya yang nyata. Amplopnya jelas 100 ribu. Hadir di terus. Buku panduan gak ketinggalan. Kayak begini pahala gak kelihatan. Bodoh amat dah. Mau ada kajian mau kagak deh. Kayak begitu. Bodoh amat apa lupa? Lupa. Siapa yang bodoh amat? Hah? Ini bawa gak? Bawa. Ini baru sekarang aja. Kayak begitu. Gimana ntar kalau udah tua? Ini masa-masa muda, ini masa yang paling tepat buat numbuhkan semangat akhirat. Jangan untuk dunia semangat. Untuk akhirat kagak. Saya kesini nih, motivasi saya cuma akhirat. Semoga Allah terima. Rumah saya di mana? Tambun. Tahu Tambun? Tahu. Berapa kilo kesini? Berapa puluh kilo kesini? Naik motor habis ngajar. Tiap Jumat kesini. Motivasi saya udah bilang sama Pak Sopar, tanya Pak Sopar, gak ngarepin apa-apa, juga memang gak ada. Gak ngarepin apa-apa. Cuman ngarepin apa? Akhirat. Karena sebanyak dosa, amalan saya sedikit, ngarepin aja udah. Semoga ada pahala sini. Ini udah bloknya di situ, bawa enteng ke sini aja, susah amat pakai lupa-lupa. Kenapa bisa lupa? Enggak ada perhatian. coba ada perhatian, tahu, antusias untuk kajian. Kayak gitu. Ya. Ini pekan depan enggak ada istilah lagi tuh, ketinggalan-ketinggalan. Perhatian, antusias, ini mau kajian. Mau kajian ini, mau Jumatan, mau kajian, pakai baju rapi. Pakai baju rapi. Ada orang lebih mentingin dunia. Giran datang ke camat, datang ke kawinan, bajunya rapinya Masya Allah. Giran Jumatan, giran kajian, asal-asalan, kayak kaos, kayak apa, kayak gitu. Ini orang gak ada perhatian sama agama nih. Ya enggak? Nah ini perbaikin. Perbaiki hubungan kita sama Allah. Dimulai dari yang kayak gini. Ya, itu nilainya besar di sisi Allah. Nih, bawa, Kak, bawa nih, niat untuk ilmu. Kata Nabi SAW, itu datang tuh dari blok sana, dari sele ke sini. Datang nih, langkahin kaki. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, majelis kajian, maka Allah akan mudahkan langkah kaki dia menuju surga. Maka niatnya benar, mau belajar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, talabul ilm la ya'dilu syai' liman sahat niyatuhu. Belajar agama itu enggak ada tandingannya, hatta salat tahajud sekalipun lebih besar belajar agama. Tapi bagi yang benar niatnya. Apa yang benar niatnya? Kata Imam Ahmad, raful jahla nafsihi wa ghairihi. Dia niat menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan tentang ilmu agama pada diri dia dan orang lain. Nanti dia niat menyampaikan ke keluarganya, ke adiknya, ke ibunya, ke bapaknya, ke kakaknya yang gak ngerti, ke tetangganya, ke temennya. Niat kayak begitu. Karena kita makhluk sosial, ketemu sama orang di luar. Niatnya itu mesti jadi dai kita. Jadi orang yang mempengaruhi, jangan dipengaruhi. Kalau dipengaruhi, ya. Teman bawa minuman, ya akhirnya ngenokip. Ya. Teman bawa cimeng, akhirnya dia ngegelek lagi. Cimeng. Teman bawa celurit, ya ngebetak yuk. Begal yuk, ngebegal lagi. Ini orang yang dipengaruhi. Gak punya prinsip, gak punya karakter. Pribadi payah. Harus punya pribadi yang berkarakter, berprinsip. Dia yang mempengaruhi. Orang-orang terinfluence dari dia. Nah ini dimulai dari yang kecil-kecil kayak gini. Perhatian terhadap kajian. Perhatian terhadap kajian. Serius. Kalau serius berarti memang antusias dia itu untuk agama ada. Tapi kalau gak serius, gak ada punya antusias. Antusiasnya kalau ditawarin, oh ini makan enak, oh ayo. Ini ada duit amplop 100 ribu, oh ayo itu. Amplop duit 1 juta, oh ayo dia. Ini ada kajian, ntar dulu dah. Bawa kitab, bodo amat. DPR, awa gelap. Ini orang gak punya karakter. Gak punya prinsip. Orang kayak gini, mau jadi apa aja jadi sampah. Jadi pejabat korupsi. Gak punya duit ngegarong. Kayak gitu aja udah. Gak boleh kayak gitu. Jadi pribadi yang berkarakter. Perhatian sama agama. Ada antusias. Ada antusias. Kapan lagi coba mau perbaiki diri? Kapan lagi? Mau di luar ketemu teman-temannya yang bawa lintingan cimeng lagi? Hah? Kok di sini? Alhamdulillah. Lu lihat soleh-soleh, ke peci, ya. Ke gamis, ke koko. Alhamdulillah. Bisa sholat. Ya enggak? Dulu sebelum kesini, enggak, mau enggak ngaji? Kagak mau kan? Udah makanya jangan keluar sini aja. Nah iya maksudnya jangan keluar sebelum masa habis. Iya. Udah belajar serius di sini. Ya. Ini ada kesempatan ini. Ini jarang-jarang pihak lapas memfasilitasi kajian. Jarang-jarang. Ada bodo amat mau ngaji kek, mau kagak kek gitu. Nah, ini alhamdulillah bersyukur dimanfaatin. Ini udah difasilitasin bodo amat lo bener-bener dah. Ngocel palanya besok atuh. Ya. Serius ya, serius. Yang sekarang enggak bawa buku tuh berapa? Hampir 10 orang. Udah. Pekan depan serius. Ya, niat ini. Antusias besok Jumat udah siapin. Ngulang. Diulang-ulang tuh pelajarannya. Antusias. Jangan sama yang lain-lain antusiasnya. Ini keliru nih. Ini ngomong-ngomong udah mau jam 1 deh tuh. Gara-gara ngomongin kayak beginian. Udah lanjut lagi dah, kita habisin hadisnya. Gara-gara siapa sih tuh yang kagak mau buku. Ya, udah, gak apa-apa. Pekan ini dimaafin. Pekan depan, tiada maaf bagimu. Ngocelin atu-atu. Ya? Hah? Ya, besok bawa ya. Ada kan bukunya kan? Bukunya itu. Orang ngasih. Bukan duit saya, orang ngasih. Artinya kalian ini diperhatiin, tau gak? Ada yang ngasih. Biar dapat kebaikan. Serius harusnya. Bukan duit saya. Saya ogah beliin dah. Mahal kan, berapa banyak gitu. Ada orang ngasih. Masya Allah. Hah? Ada rezeki. Iya. Hah? Ada rezeki yang ngasih kita berarti. Oh iya, mudah-mudahan dah. Rezeki salam ya. Ya, ada yang lain-lain dah, insya Allah. Mana lagi tadi? Fakultu, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, kata Mu'adz bin Jabal. Wahai Rasulullah, apakah aku beritahukan kabar gembira ini kepada manusia? Kata Nabi SAW, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan kau kabarkan kepada mereka, nanti mereka bersandar sama ini aja, enggak mau amal-amal yang lain. Cuman dengar hadis ini, cukup beribadah pada Allah, tidak berbuat syirik, nanti udahlah, enggak mau amal-amal yang lain, udah ini aja. Nah, akhirnya seperti itu. Ya. Nah, Mu'adz bin Jabal akhirnya menjelang wafatnya menyampaikan hadis ini karena khawatir dari kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Baik, sudah mau jam 1, nanti kita lanjut lagi insyaallah di bab berikutnya. Itu di bab kedua, fadlut tauhid wa may yukaffiru min dzunub, atau bab ketiga. Ya, bab keberapa tuh? Bab kedua, Pak. Bab kedua ya. Subhanakallahumma bihamdika sadallahu la ilaha illa anta astaghfiruka. Karena udah jam 1, gak ada soal jawab ya. Soal jawabnya di rapel aja deh, pertemuan berikutnya insya Allah.